Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ikhwanabiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mengingat betapa besar bahaya yang ditimbulkan dari paham pluralis, maka ada beberapa hal yang merupakan prinsip yang sangat mendasar yang harus kita dan kaum muslimin seluruhnya ketahui dan yakini. Prinsip-prinsip tersebut antara lain yang pertama, menjadikan Islam sebagai agama adalah sebuah kewajiban dan bukan sebagai alternatif, bukan sebagai pilihan, bukan karena adat istiadat, bukan karena keturunan, bukan karena kebiasaan, tetapi Islam sebagai agama adalah benar-benar karena kewajiban dan perintah Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami deena falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang menghendaki din selain Islam, maka tidak akan diterima. Dan dia di akhirat termasuk dari golongan orang-orang yang merugi. Kemudian di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan dengan tegas, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, la yasma'u bi ahadun min hadihil ummati yahudiyun aw nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah seorang pun yang mendengar tentang aku dari kalangan umat ini, baik Yahudi ataupun Nasrani, kemudian mati dan tidak beriman kepada apa yang aku telah diutus dengannya, melainkan dia termasuk ke dalam penghuni neraka. Siapa yang tidak menjadikan Islam sebagai din, maka dipastikan celaka, dan tentu celaka. Orang-orang Yahudi wajib menjadikan Islam sebagai din. Orang-orang Nasrani wajib meninggalkan agamanya dan memeluk dinul Islam. Majusi, berhalaisme, dan agama-agama lainnya wajib ditinggalkan dan harus masuk ke dalam dinul Islam. Siapa yang tidak melakukan demikian, siapa yang lebih cenderung memilih din selain Islam, maka dipastikan min ashabin nar, menjadi penghuni neraka. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, yang kedua, tidak ada agama yang paling benar dan diakui oleh Allah Azza wa Jal kecuali Islam. Ini harus kita jadikan sebagai sebuah akidah, prinsip bahwa Allah hanya akan menerima dinul Islam, yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya din yang akan diterima dan ada di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Qayyim menyebutkan tentang sebab turunnya ayat ini. Beliau mengutip pernyataan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana sahabat Ibnu Abbas mengatakan innahu ittakharul musyrikun bi abaihim. Kaum musyrikin merasa bangga dengan agama nenek moyangnya. Faqala kullu fariqun la dina illa dinu abaina. Masing-masing kelompok dari mereka mengatakan tidak ada agama yang paling benar, tidak ada agama yang paling bagus, tidak ada agama yang paling baik kecuali agama nenek moyang kami. Fa'akzabahumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendustakan klaim-klaim mereka dengan menurunkan firman-Nya, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din yang ada di sisi Allah yang paling benar hanyalah Islam. Ya'ani alladhi ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa huwa dinul anbiya min awalihim ila akhirihim, di mana Islam ini adalah merupakan din para nabi dari awalnya hingga akhirnya. Walaisa lillahi dinun siwa, tidak ada agama di sisi Allah selain Islam. Jadi tidak salah jika umat Islam mengklaim bahwa Islamlah agama yang paling benar. Ini bertolak belakang dengan paham pluralisme, di mana menurut paham pluralis tidak boleh setiap orang mengklaim kalau ajaran agamanya paling benar. Umat Islam punya hak untuk menyatakan bahwa Islamlah agama yang paling benar. Karena Allah Subhanahu wa taala memang sudah memberikan rekomendasi yang seperti ini. Bisa kita lihat, bisa kita renungi kembali bagaimana asbab nuzul, sebab turunnya ayat inna dina indallahil Islam. Persis ketika kaum musyrikin merasa bangga dengan ajaran nenek moyangnya dan mengklaim kalau ajaran nenek moyangnya paling benar. Kemudian didustakan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, ikhwanu fiddin rahimakumullah, generasi terbaik dari umat ini adalah para salafus saleh. Dalam hal ini adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Maka memahami agama tidak boleh keluar dari pemahaman mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar radhiyallahu anhum wa radu an. As-sabiqunal awwalun, para sahabat yang pertama-tama. Al-awwalun, yang paling awal dari kalangan muhajirin dan anshar, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi manusia adalah yang hidup pada masaku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Nabi alaihi salatu wasalam juga mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Beliau juga mengatakan iktadu billadaini min ba'di Abi Bakr wa Umar. Ikutilah dua orang yang datang sepeninggalku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Semua ini menunjukkan bahwa siapapun yang keluar dari pemahaman para sahabat dalam menjalankan ajaran agama pasti sesat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Selanjutnya ikhwanu fiddin rahimakumullah, yang keempat, Allah Azza wa Jal telah memuliakan umat ini dengan dipilihkannya untuk umat ini hari raya. Hari raya pekanan, yaitu hari Jumat, kemudian tahunan, Idul Fitri dan Idul Adha. Sehingga tidak butuh lagi bagi umat Islam untuk merayakan hari-hari besar agama lain. Dan tidak boleh bagi umat Islam untuk mengucapkan selamat atas hari rayanya orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, dan yang lainnya. Di dalam Sahih Muslim disebutkan sebuah riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Adallallahu 'anil jum'ati man kana qablana." Allah Azza wa Jalla telah memalingkan hari Jumat dan keutamaan hari Jumat kepada orang-orang yang sebelum kita, kata Rasulullah, yaitu Yahudi dan Nasrani. Fakana lil Yahudi yaumas sabt wa kana lin Nasara yaumal ahad. Maka orang-orang Yahudi pada akhirnya memilih hari Sabtu sebagai hari rayanya, sedangkan orang-orang Nasrani memilih hari Ahad sebagai hari rayanya. Faja'ana Allah fahadana Allah li yaumil Jum'at. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membawa petunjuk untuk kita. Allah tunjuki kita kepada hari Jumat. Jadi, pemilihan hari Jumat sebagai hari raya ini merupakan wahyu yang datang dari sisi Allah Azza wa Jal. Allah beri petunjuk kaum muslimin untuk lebih memilih hari Jumat sebagai hari raya, bukan Sabtu dan Ahad. Kadzalika hum tab'un lana yaumal qiyamah. Demikianlah kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hum, mereka orang-orang sebelum kita, Yahudi dan Nasrani, tabaun lana yaumal qiyamah, ada di belakang kita pada hari kiamat. Wa nahnul akhirun min ahli dunya, adapun di akhirat kita sebagai generasi manusia yang datang belakangan. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, haram hukumnya bagi kita umat Islam mengucapkan kata selamat kepada atau atas hari rayanya orang-orang kafir. Dan ini sebagai bentuk wala dan bara, loyalitas yang diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kelima selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Wala talbisu al-haq bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kalian campur adukan antara yang hak dengan yang batil. Dalam tafsir At-Tabari disebutkan riwayat dari sahabat Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil adalah mencampur adukan antara yang dusta dengan yang jujur. Kedustaan dan kejujuran. Datang lagi riwayat dari Mujahid, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil adalah mencampur adukan antara Yahudi Nasrani bil Islam, dengan Islam. Dengan demikian tidak bisa dijadikan sama antara Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Islam. Maka atas dasar ayat ini, wala talbisul haqqo bil batil, gugurlah statement-statement dari orang-orang yang memiliki pemahaman pluralis, yang mengatakan bahwa semua agama itu sama dan semua agama itu benar. Allah Azza wa Jal hanya menghendaki dinul Islam. Allah Azza wa Jal hanya meridhoi dinul Islam. Allah Azza wa Jal hanya akan menerima dinul Islam. Hanya agama Islam yang akan menyampaikan kita kepada Allah Azza wa Jal. Ini diantaranya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, prinsip-prinsip dasar yang harus kita dan kaum muslimin semuanya yakini dan imani, sehingga kita tidak termudah dengan provokasi dan isu-isu yang menyesatkan akidah kita. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebagai konsekuensi dari bergulirnya pemahaman sekularisme, maka lahirlah sebuah pemahaman yang disebut dengan faham liberal. Adalah Ulil Absar Abdallah sebagai penerus dari gagasan Nur Khalis Majid dan Gus Dur dalam menyebarkan faham pluralis. Kemudian Ulil Absar ini gencar menyerukan dan menyebarkan paham liberal, hingga dia membuat sebuah wadah yang disebut dengan jaringan Islam Liberal. Dan seperti yang telah kita kemukakan di awal tadi, bahwa Ulil Absar Abdallah ini termasuk pengagum berat dari Nur Khalis Majid dan Gus Dur. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, liberalisme itu sendiri adalah sebuah isme, pemikiran atau pemahaman yang meyakini dan mengimani bahwa nas Al-Qur'an dan Al-Hadis itu harus tunduk kepada akal. Nas Al-Quran dan Al-Hadis harus tunduk kepada akal. Jadi apapun yang baik menurut akal, maka itulah yang harus dilaksanakan. Meskipun harus menyelisihi Nas Al-Quran dan juga Nas Al-Hadis. Menurut paham liberalis juga, manusia itu memiliki kebebasan yang mutlak. Manusia tidak terikat dengan satu keyakinan saja, tetapi memiliki kebebasan, dan kebebasan ini bersifat mutlak. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kalau kita menelik sejarah dahulu, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an telah mengabarkan kepada kita tentang akan munculnya suatu kaum yang mereka mengukur segala sesuatu itu dengan akal, tidak kembali kepada nas Al-Quran dan tidak kembali kepada nas Al-Hadis. Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Laisa 'amun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Wala aqulu 'amun amtaru min 'amin. Wala 'amun aqsabu min 'amin wala amirun khairun min amir. Walakin dhihabu 'ulama'ikum wa khiyarikum. Thumma yahduthu aqwamun yaqisun al-umur bi'ara'ihim fayuhdamul islam wa yuslam." Tidak akan datang suatu masa melainkan yang setelahnya akan jauh lebih jelek dibandingkan dengan yang sebelumnya. Aku tidak mengatakan bahwa tahun ini hujannya lebih banyak daripada tahun yang akan datang. Aku juga tidak mengatakan bahwa tahun ini lebih subur daripada tahun yang akan datang. Aku juga tidak mengatakan bahwa tahun ini pemimpinnya lebih baik dibandingkan dengan tahun yang akan datang. Akan tetapi dihabu ulamaikum wa khiyarikum, yang aku maksudkan adalah dengan hilangnya para ulama kalian, lenyapnya para ulama kalian, wafatnya para ulama kalian, dan orang-orang yang terbaik di tengah-tengah kalian. Ini yang dimaksud oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, bahwa tidak akan datang suatu masa melainkan masa yang setelahnya lebih buruk. Karena apa? Karena para ulamanya banyak yang wafat, dan orang-orang pilihan, orang-orang yang terbaiknya sudah banyak yang wafat. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, yahdutsu aqwamun yaqisunal umur bi'ara'ihim. Muncul kemudian aqwamun, kaum-kaum, orang-orang yang mengukur segala perkara bi'ara'ihim, dengan akal-akalnya, dengan ro'yu-ro'yunya, dengan logika-logikanya, sehingga Islam dihancurkan, wa yuslam, dan Islam ditinggalkan. Apa yang dinyatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud itu benar-benar nyata terjadi. Benar-benar nyata terjadi. Kini ikhwan fillah rahimakumullah, bermunculan orang-orang yang justru benci terhadap aturan dan ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, itulah paham liberalisme. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa paham liberal ini adalah sebagai konsekuensi dari bergulirnya paham pluralis. Ketika paham pluralisme ini mencuat, maka melahirkan paham liberal. Dan kita lihat bagaimana tokoh-tokohnya satu sama lain saling ada keterikatan, keterkaitan. Dan dalam prakteknya, liberalisme adalah sebuah ideologi yang menghalalkan dan membolehkan berbagai macam kemungkaran-kemungkaran. Kenapa? Karena manusia mendapatkan kebebasan yang mutlak untuk melakukan apa saja, untuk mengucapkan apa saja, untuk meyakini keyakinan apa saja. Sangat berbahaya. Ya. Salah seorang tokoh Islam liberal yang dikenal dengan nama Sumanto Al-Qurtubi, dia alumnus dari IAIN Semarang, meluncurkan sebuah buku yang diberi judul dengan Lobang Hitam Agama. Bukunya ini betul-betul dipuji habis-habisan oleh Gus Dur dan dikasih kata pengantar oleh Ulil Absar Abdallah. Di buku tersebut, ikhwan fillah rahimakumullah, disebutkan faham-faham liberal yang menyesatkan. Seperti misalnya di halaman yang ke-31 dinyatakan bahwa agama itu bukan produk Tuhan. Agama itu bukan buatan Allah. Agama itu buatan manusia, hasil rekayasa pola pikir manusia. Na'udzubillah. Sampai sejauh ini. Kemudian juga di halaman yang ke-55 dan 58, di situ disinggung bahwa agama adalah penjajah budaya. Agama adalah pendadak penjajah budaya. Ada unsur ingin menyamakan agama dengan budaya. Ada unsur ingin memberikan pemahaman kepada umat bahwa sesungguhnya agama itu budaya. Budaya itu agama. Padahal ikhwan fillah rahimakumullah, budaya bukanlah agama dan agama bukanlah budaya. Agama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dari langit yang ketujuh. Wahyu melalui Nabi alaihi salatu wasalam, sedangkan budaya adalah perbuatan manusia, bikinan manusia. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam dahulu mengatakan kullu amrin jahiliyatin mawdu'un tahta qadami. Semua urusan jahiliyah, budaya, adat istiadat jahiliyah, mawdu'un tahta qadami, letaknya ada di bawah telapak kakiku. Islam tidak menjajah budaya, tetapi Islam mengatur dan mengarahkan. Jika budaya itu bertolak belakang dengan Islam, maka tidak diterima. Tetapi kalau budaya atau adat itu sesuai dengan Islam, maka Islam tidak melarangnya. Kenapa Islam mesti tunduk kepada budaya? Kenapa Islam itu dikesankan sebagai budaya? Kalau umat Islam terus dijejali pemikiran yang semacam ini, bisa jadi akan timbul keraguan dalam agama mereka. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak hanya itu saja. Di halaman 225 ini pernyataan-pernyataan atau kalimat-kalimat yang tadi disampaikan tolong dicermati. Karena nanti ada korelasi, ada hubungan dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi belakangan ini. Di halaman 225 disebutkan bahwa penulisan dengan tulisan-tulisan Arab itu adalah Arabisme. Adalah Arabisme. Jadi kita jangan pernah menulis sesuatu dengan bahasa Arab. Kalau kita mau menulis lafaz Allah, lafaz Jalalah, jangan ditulis pakai lafaz Allah dengan lafaz Arab, tetapi cukup dengan lafaz kita saja. Indonesia, Allah. Bismillah, jangan pakai bismillah dengan lafaz Arab, tapi cukup dengan bahasa Indonesia, bismillah. Kenapa? Karena itu Arabisme. Itu bukan dari Islam. Arabisme. Coba lihat bagaimana mereka menanamkan kebencian terhadap Arab. Liberal sama dengan anti-Arab. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, di halaman lainnya atau bahkan di halaman sebelumnya, halaman 131 di buku yang sama, ya, lubang hitam agama. Antum jangan selesai dari sini terus ke Gramedia cari lubang hitam agama. Enggak perlu lah ya. Enggak perlu antum cari, enggak perlu antum baca buku itu, jangan. Ya. Di halaman 131 sampai 132 di situ disinggung bahwa syariat Islam ini diskriminatif terhadap perempuan dan non muslim. Tidak menghargai kaum perempuan, menginjak-injak harkat martabat kaum perempuan, padahal tidak ada din yang paling memuliakan menjaga kehormatan kaum perempuan kecuali dinul Islam. Tidak ada din yang begitu baik perlakuannya terhadap non-muslim yang hidup di tengah-tengah lingkungan mereka yang tidak melakukan penyerangan kecuali dinul Islam. Hubungan tetangga dengan non-muslim saja diatur dalam Islam sedemikian rupa, di mana seorang muslim harus tetap menghormati dan menjalankan hak-hak tetangga ketika tetangganya itu seorang non-muslim. Jadi Islam betul-betul rahmatan lil alamin. Tetapi nampaknya ikhwan fiddin rahimakumullah, belakangan ini Islam terus dipojokkan. Mereka terus berupaya agar umat Islam ini menjadi ragu, bimbang terhadap ajarannya sendiri. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alangkah miripnya hari ini dengan kemarin. Ada istilah ulama ya, atau istilah seperti itu. Alangkah miripnya hari ini dengan kemarin. Atau alangkah miripnya malam ini dengan malam kemarin. pada saat peringatan Isra Mi'raj yang dilaksanakan di Istana Negara, tepatnya pada tanggal 17 Mei 2015 ya, dibacakan di peringatan Isra Mi'raj tersebut kitab suci Al-Quran dengan menggunakan langgam Jawa ya. Tentu saja kejadian yang seperti ini menimbulkan kontroversi yang luar biasa ya. Apalagi kemudian dinyatakan bahwa langgam Jawa ini langgam nasional. Jelas orang-orang yang tinggal di Sumatera, Kalimantan dan lain sebagainya merasa cemburu ya. Wah, itu bukan nasional. Itu Jawa saja. Semakin ramai. Sejak saat ini muncullah kemudian istilah Islam Nusantara. Ya. Muncul istilah Islam Nusantara. Ikhwan fillah rahimakumullah, jika kita cermati gagasan-gagasan dan pemikiran-pemikiran dari tokoh-tokoh Islam Nusantara ini, maka tidaklah jauh jika kemudian kita katakan bahwa jaringan Islam Nusantara ini adalah merupakan reinkarnasi dari pluralisme dan liberalisme. Gambaran baru sebagai kelanjutan dari pluralisme dan liberalisme, atau JIL, jaringan Islam liberal. Bagaimana tidak dikatakan demikian? Sementara ya, pernyataan-pernyataan yang keluar dari tokoh di balik Islam Nusantara ini sangat-sangat mirip dengan pernyataan tokoh-tokoh pluralisme dan liberalisme. Mirip. Adalah Nur Khalis Majid pernah menulis sebuah buku yang berjudul Islam Kemodernan dan Keindonesiaan. Kapan buku ini dicetak? Tahun 1987. Sekarang tahun berapa? 2015. Isi Islam Nusantara itu kan ingin supaya Islam itu harus ke Indonesia-Indonesiaan, ya kan? Jauh sebelum pernyataan tokoh-tokoh jaringan Islam Nusantara sekarang ini, maka sesungguhnya ajakan untuk seperti itu sudah dimunculkan. Salah satunya oleh Nur Khalis Majid dalam buku Islam Kemodernan dan Keindonesiaan. Jadi Islam itu harus modern lah, jangan Arab melulu gitu. Islam itu harus sesuai dengan budaya Indonesia. Makanya ada istilah Islam Keindonesiaan. Sekali lagi, buku ini dicetak tahun 1987 oleh penerbit Mizan. Penerbit Mizan ini adalah salah satu penerbit yang diindikasikan berpemahaman Syiah Rafidhah. Antum lihat sekarang bagaimana ada kolerasi, ada hubungan yang nyata, yang jelas antara paham pluralisme, liberalisme, Syiah dan juga JIN, jaringan Islam Nusantara. Sudah kentara adanya benang merahnya itu, ya. Akhwanul fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di buku ini, ya, Nur Khalis Majid menyerukan untuk membangun Islam itu yang bersifat terbuka, ya, toleran terhadap ajaran agama lain, dan Islam itu harus sesuai dengan budaya keindonesiaan. Nah, sekarang bandingkan dengan pernyataan salah satu tokoh pengusung jaringan Islam Nusantara, Kiai Haji Said Aqil Siraj. Dia mengatakan bahwa Islam Nusantara adalah gabungan nilai Islam teologis dengan nilai-nilai tradisi lokal, budaya dan adat istiadat di tanah air. Sama kan? Sama. Ya. Nyata, jelas. Jadi kembali, ikhwan fillah rahimakumullah, Islam disejajarkan dengan budaya. Dianggapnya bahwa Islam itu budaya, sehingga dengan keras menolak Arab, anti Arab. Kita ini orang Indonesia, ya harus ke Indonesia, Indonesia Islamnya, jangan seperti Islam Arab. Islam itu Islam yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasalam, bukan Islam Arab, Islam Indonesia, Islam Cina, Islam dan yang lainnya, bukan. Islam itu satu Islam yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Ingat, Islam itu bukan budaya. Bukan budaya Arab. Ya. Sampai Nabi seperti tadi kita singgung mengatakan kullu amrin jahiliyatin maudhu'un tahta qadar. Semua urusan jahiliyah itu tempatnya di bawah telapak kakiku. Ini artinya beliau menolak ya, budaya, adat yang bertolak belakang dengan Islam. Islam bukan budaya dan budaya bukan Islam. Islam berlaku di setiap tempat dan di setiap zaman. Islam tidak hanya berlaku di satu tempat dan tidak berlaku di tempat yang lainnya. Jika di Arab Saudi sana wanita mengenakan pakai cadar menutupi seluruh tubuhnya karena perintah agama, karena ada dalil-dalil yang jelas yang memerintahkan seperti ini, maka ini pun bisa berlaku di Indonesia. Karena jadi yang jadi rujukannya adalah sama, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi bagi Islam Nusantara itu tidak. Tidak demikian. Sehingga yang terjadi ikhwanu fiddin rahimakumullah, satu tokoh ini banyak melecehkan syariat Islam. Banyak melecehkan syariat Islam seperti yang kita ketahui bersama. Jenggot dilecehkan. Soal sholat, sholat juga dilecehkan. Bahkan menyangkut pakaian hijab wanita juga dilecehkan. Nas'alullah as-salamah. Khawanibuddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dengan melihat kenyataan yang seperti ini, maka wajib bagi kita dan seluruh kaum muslimin untuk melindungi, melindungi keluarga kita, melindungi anak-anak kita, melindungi sanak saudara kita, melindungi saudara-saudara kita kaum muslimin dari bahayanya. Faham, faham yang menyesatkan. Faham, faham yang bertolak belakang dengan ajaran Islam. Hendaknya kita semakin meningkatkan semangat beragama, semangat menuntut ilmu, semangat melaksanakan ajaran-ajaran Islam secara kafah, secara menyeluruh. Ingatkan kaum muslimin tentang pentingnya mempelajari Islam dari sumbernya, dari Quran dan sunnah. Berikan dorongan semangat kepada kaum muslimin untuk memuliakan Islam, mengamalkan Islam secara kafah. Dan tidak lupa, kita mesti banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar Allah melindungi kaum muslimin dimanapun berada. Agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kaum muslimin. Agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekokohan, keistiqomahan kepada kaum muslimin dari makar-makar para penjahat agama. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, nampaknya kajian kita pada siang hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan semua yang telah diuraikan tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.